Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam bab jual beli. Dan kita juga masih membahas tentang beberapa jual beli yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis yang ke-258, al-hadithul thamin wal khamsun ba'dal mi'atain. Ya. Sesuai cetakan ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil mukhabarati wal-muhaqalati wa'anil muzabanati wa'an bay'i thamarah hatta yabduwa salahuha wa'alla tuba' bid-dinar wa'ad-dirham illa al-araya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, anil mukhabarah, dari jual beli mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, dan melarang penjualan buah sampai tampak bagusnya. Wa alla tuba' min dinar wa dirham, dan supaya tidak dijual dengan dinar dan dirham, illa al-araya, kecuali jual beli araya. Nah, di sini ada beberapa istilah ini ya. Beberapa istilah dalam jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebagiannya baru kita baca di hadis ini. Pada hadis ini Nabi SAW melarang beberapa macam jual beli tersebut. Di antaranya yang pertama disebut di sini adalah al-mukhabarah. Al-mukhabarah ini adalah menyewa tanah begitu ya, kalau kita itu seperti itu yang kemarin sempat ditanyakan ya, menyewa tanah lalu dikelola lalu hasilnya dibagi ya, atau bukan menyewa jadinya ini ya maru mungkin ya, kalau bahasa kita itu kurang lebih. Jadi di sini ada kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah ya. Ya begitu kan. Jadi kalau bahasa kitanya ya maru itu mukhabar. Namun apa yang dimaksud di sini? Kok dilarang oleh Nabi? Ya. Di sini dilarang oleh Nabi SAW adalah bentuk tertentu, ya. Jadi di zaman dulu pun sudah ada yang seperti ini, yaitu orang punya tanah, lalu dia mencari pengelola atau pekerja yang mengelola tanah itu. Kemudian hasilnya disepakati bagaimana pembagiannya, ya. Nah itu zaman dulu sudah ada. Namun di sini Nabi SAW melarang dalam bentuk tertentu. Seperti apa yang dilarang Nabi? Yang dilarang Nabi SAW adalah manakala pembagiannya itu tidak dengan persentase, ya. Kalau kita tidak dengan persentase, mungkin bahasa sederhananya begitu. Namun ditentukan dengan misalnya wilayah tanah yang dikelola itu, misalnya. Untuk pemilik tanah yang bagian atas, untuk penggarap yang bagian bawah, ya. Nah, semacam ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Karena sesungguhnya pembagian seperti ini tidak jelas hasilnya, ya. Tidak jelas hasilnya. Artinya mungkin keluar hasil, mungkin tidak. Mungkin sedikit, mungkin banyak. Mungkin diserang hama, mungkin tidak, ya kan? Misalnya tadi untuk pemilik tanah bagian atas, ya, sawah bagian atas. Mungkin keluar gemuk-gemuk, ya, karena dekat saluran air. Sementara untuk penggarap bagian bawah mungkin kurus-kurus, ya, karena kurang air. Mungkin saja. Dan mungkin juga sebaliknya bisa juga. Mungkin nanti juga dari sisi serangan hama. Yang atas diserang hama habis-habisan. Yang bawah tidak. Nah, jadi ini berarti ada ketidakjelasan dalam hasil pembagian. Yang seperti ini yang dilarang Nabi SAW. Dan ini dipraktekkan di zaman dulu. Di zaman dulu dipraktekkan pembagian dengan cara seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau pembagiannya tidak seperti itu? Misalnya dengan persentase tadi. Misalnya, ya, pokoknya hasilnya nanti, ya, hasilnya nanti kita bagi 50%, 50%, atau separuh, separuh. Atau hasilnya nanti bagi pemilik sawahnya 30%, ya, bagi pengelolanya 70%, misalnya, disepakati begitu. Nah, kalau seperti ini maka boleh, ya, tidak ada masalah, karena ini akan terbagi secara benar dan tidak akan ada ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan bagian mereka. Sehingga kalau dengan cara seperti itu, hasilnya mau sebanyak apapun, ya sama-sama dapat dengan persentase tadi. Hasilnya mau sesedikit apapun, juga sama-sama dapat seukuran dengan persentase masing-masing. Kan begitu. Nah, jadi kalau caranya seperti itu, tidak dilarang. Ya, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Nah, ini terkait dengan al-mukhabarah yang tersebut pada hadis ini. Ya. Kemudian, insyaallah ini sudah cukup jelas. Kemudian berikutnya wal muhaqalah. Yang dilarang berikutnya adalah al muhaqalah. Muhaqalah ini bai'us sumbulah, bai'ul hintah fi sumbulia. Jadi muhaqalah ini jual beli gandum ya. Tapi sebagian gandum itu masih di pohonnya, masih di apa ya, di sawah, di pohonnya, belum dipanen, ditukar ya, dijual, dalam arti sini ditukar dengan gandum yang sudah dipetik ya, dan sudah dibersihkan ya, sudah dipanen, kemudian sudah dibersihkan dari jerami-jeraminya. Nah, ini ya, ini termasuk jual beli ya, walaupun kalau bahasa kita tukar menukar misalnya, atau barter atau apalah istilahnya, tapi ini semuanya masuk dalam hukum jual beli. Nah, zaman dulu memang sering seperti ini, jarang atau apa, jual beli itu nggak selalu dengan uang. Kenapa? Karena memang zaman dulu itu kan uang tidak sebanyak sekarang, ya. Uang tidak sebanyak sekarang, sehingga tidak jarang mereka jual beli itu ya, hakikatnya tukar menukar kalau bahasa kita, ya, barang dengan barang. Nah, di sini dulu terjadi yang seperti ini, orang membeli gandum yang masih di pohon belum dipanen, ya, dengan gandum yang sudah dipanen, sudah dibersihkan dari jerami-jeraminya. Nah, ini namanya muhaqalah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli seperti itu, tukar menukar seperti itu. Kenapa dilarang? Ya, karena ada ketidakjelasan juga di sini. Ketidakjelasan timbangan. Terutama yang masih di pohon, ini kan tidak jelas berapa hasilnya. Misalnya dipanen keluar berapa kintal, ya. Tidak jelas. Sementara yang sudah dipetik, sudah dibersihkan, jelas. Itu akan berbeda nanti, ya. Sementara lebih khusus lagi kalau gandum, ini kan termasuk apa, hasil tanaman yang masuk padanya hukum-hukum riba nanti, terkait dengan hukum-hukum riba. Dimana kalau riba ada syarat-syarat khusus, harus timbangannya itu sama. Nah, jadi ini yang disebut muhaqalah, yang itu dilarang oleh Nabi kita SAW. Ya, tentunya nanti kalau di masyarakat kita ya, yang semisal itu kalau ada ya juga dilarang ya. Dalam arti nanti ditinjau dari sisi sebabnya itu nanti akan sama. Ya, sama dalam arti ada ketidakjelasan timbangan. Wa 'anil muzabanah. Dan Nabi melarang muzabanah. Muzabanah ini sudah kita bahas pada hadis yang sebelumnya. Ya, sedikit kita ulang. Ya, sama dengan muhaqalah itu tapi lebih umum ya. Jadi hasil tanaman ya dijual belikan dengan yang sejenisnya. Yang satu sudah dipanen, yang satu masih di pohon. Ya, sama dengan muhaqalah. Ya, cuma muzabanah lebih umum. Ya, bisa terkait dengan kurma, bisa terkait dengan apa, gandum atau yang lainnya. Wa an bai'i tsamara hatta yabdua salahuha. Dan Nabi melarang jual beli tsamara. Tsamara itu ya buah atau biji-bijian yang itu hasil tanaman ya, kebun. Nabi melarang untuk dijual hatta yabdua salahuha, sampai jelas salahuha ya, sampai jelas bagusnya, artinya pantas dipetik, pantas dipanen. Kalau belum ada kepantasan untuk dipanen, dalam arti masih muda, ya nggak boleh. Dan ini juga sudah kita bahas pada beberapa hadis yang lalu, ya. Nabi melarang jual beli buah-buah yang seperti itu. Wa alla tuba' bid dinar wa dirham, dan supaya tidak dijual dengan dinar dan dirham, illa al-araya, kecuali al-araya. Al-araya ini juga salah satu macam jual beli buah-buahan ya. Dan ini nanti akan ada bab khusus tentang al-araya. Ini globalnya seperti yang kemarin juga kita sebutkan ya, jual beli kurma dengan kurma, atau tukar menukar kurma dengan kurma. Ya, kurma yang masih di pohon ya, masih segar, ditukar dengan kurma yang sudah kering. Ya, seseorang punya kurma yang kering, kemudian apa? Ingin menukarnya dengan yang segar, yang di pohon. Ya. Nah, hanya itu yang diperbolehkan dengan syarat-syarat, dengan syarat-syarat. Kemarin kita sempat sebutkan misalnya ada apa? Kebutuhan ya, orang yang punya kurma kering, kalau makan kurma kering terus ya payah juga, dia pengen kurma yang masih muda. Gimana caranya? Ya, dia enggak punya uang, punyanya kurma yang kering itu. Mau beli kurma pakai uang enggak ada. Ya akhirnya dengan kurma itu dia tukar. Ya. Kurma yang masih muda. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya, kemarin sempat kita sebutkan, di antara syaratnya itu memang butuh ya. Dan nanti ditaksir oleh ahli yang memang mengerti bagaimana menaksir dan seterusnya. Mungkin nanti ada bab lebih khusus tentang al-araya. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya. Al-hadith at-tasi' wal-khamsun ba'dal mi'atain. Hadith 259. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwan al-kahin. Dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an thamanil kalbi. Ya. Beliau melarang thamanul kalb. Ya, thamanul kalb artinya hasil jualan anjing. Ya, harga yang diperoleh dari hasil jualan anjing. Wa mahril baghi, dan upah pelacur. Wa hulwanil kahin, dan upah dukun ya, atau tukang ramal ya. Nah, di sini Nabi SAW melarang beberapa perkara ya. Melalui hadis ini, hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi melarang beberapa perkara. Yang pertama, thamanul kalb. Ya, hasil penjualan anjing. Nah, di sini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ya, Nabi alaihissalatu wassalam tidak memperkenankan jual beli anjing ya. Dan disebutkan pula di sebagian hadis ya, mungkin bisa dikaitkan pula dengan ini ya, bahwa Nabi SAW bila mengharamkan sesuatu, beliau pun mengharamkan hasil jual belinya. Ya. Nah, sementara pada dasarnya anjing itu dari sisi kehalalan ya jelas tidak halal ya kan. Kemudian dari sisi dipelihara, bolehkah? Pada dasarnya juga tidak boleh. Jadi tidak halal dimakan, tidak boleh dipelihara, kecuali pada kondisi tertentu. Apa yang diperbolehkan untuk dipelihara? Misalnya untuk kepentingan menjaga kalau dulu menjaga hewan-hewan peliharaan, ya, menjaga hewan-hewan peliharaan, menjaga sawah, atau anjing untuk berburu. Nah, ini kondisi-kondisi khusus, ya, kondisi-kondisi khusus di mana anjing itu boleh dipelihara. Kalau tidak demi kepentingan-kepentingan seperti itu, atau yang semisalnya, ya, yang memang dibutuhkan, maka anjing nggak boleh dipelihara. Ya, dan ada semacam ancaman, ya, ancamannya itu berupa dikurangi pahala orang yang memelihara, yaitu tiap hari akan dikurangi pahalanya sebesar satu kirat. Satu kirat itu sebesar gunung yang besar juga. Seperti gunung Uhud, paling kecilnya itu seperti gunung Uhud itu. Jadi orang ketika punya pahala banyak, lalu pelihara anjing tanpa alasan yang dibenarkan syariat, ya kurang terus pahalanya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah ya. Sangat rugi. Ya, cari pahala saja susah, ya kan? Belum mesti dapat kita. Karena kita gak tahu diterima atau tidak amalan kita. Sholat kita, puasa kita. Gak tahu diterima apa tidak. Nah, sudah seperti itu, pelihara anjing dikurangi tiap hari. Ini kan rugi sekali. Nah, jadi karena itu juga akhirnya kita lihat di sini Nabi SAW melarang, ya, tidak menghalalkan hasil jual beli dari anjing itu. Bagaimana kalau jual beli anjing yang tadi secara syar'i dibolehkan? Nah, ini bagaimana dengan hasil penjualannya? Kalau di sini Syekh Al-Bassam ya, beliau mengatakan an-nahyu an bai'i al-kalbi wa tahrim tsamanihi wa la farqa bainal mu'allam wa ghairihi wa kalbu az-zar' wal mashiyah wa ghairihi wa innama yajuzu iqtina'uhu faqat bi hadhihi al-ashya'i thalatha. Ya. Larangan jual beli anjing. Ya, hadis itu menunjukkan larangan jual beli anjing. Wa tahrim tsamanihi, dan haramnya hasil penjualan anjing itu. Wa la farqa bainal muallam wa ghairihi, dan tidak ada bedanya antara anjing yang muallam, yang sudah diajari, dalam arti anjing yang sudah pandai ya berburu, diajari, dan yang lain, tidak ada bedanya, tetap tidak boleh diperjualbelikan. Wa kalbi zar'i, begitu pula anjing untuk menjaga tanaman, wal masyiyah, dan hewan piaraan. Wa innama yajuzu iqtina'uhu faqat, dan itu hanya boleh dipelihara, yakni tidak boleh dijualbelikan. Ya. Ini kalau kesimpulan Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya Taisirul Alam. Bagaimana dengan ulama yang lain yang mungkin perlu dikaji ya nanti mungkin lain waktu bisa kita pelajari lagi. Namun sementara ini yang kita dapati dari Syekh Al-Bassam dalam syarah penjelasannya mengatakan seperti itu. Kemudian mahru al-baghi, dalam hadis ini yang terlarang juga adalah mahrul baghi, ya upah pelacur ya. Jadi di sini diistilahkan dengan mahr ya. Ya ada kemiripan dengan pernikahan itu, tapi ini sesuatu yang haram. Dan Nabi jelas mengharamkan hasil dari maksiat tersebut. Ya. Wahulwan al-kahin, dan yang terakhir dari hadis ini adalah Nabi melarang hulwan al-kahin. Hulwan itu juga upah. Ya. Hulwan itu kalau secara makna, yakni apa? Pemberian, ya, ya pemberian. Ya. Dan ada makna halawah, yaitu manis. Jadi pemberian yang manis ibaratnya gitu. Nah, karena apa di sini para peramal dukun dan yang semisalnya itu dia dapat dengan mudahnya, ya kan? Dia dapat dengan mudahnya, asal ngomong aja dia, nanti dia dikasih upah, ya kan? Nggak perlu apa, susah payah bekerja, nggak perlu. Nah makanya ibaratnya pemberian manis, Nabi istilahkan dengan hulwan, ya. Tapi intinya adalah upah itu ya. Jadi upah dukun, Nabi juga mengharamkan hal tersebut, ya. Nah dulu ada kisah ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu punya punya budak ya. Yang budak itu suka didatangi orang, dikiranya pandai meramal ya, pandai meramal dan yang ya seperti itulah dari kerjaan-kerjaan dukun. Ya. Suatu saat dia memberi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pemberian dari hasil itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak tahu. Nah, beliau makan saja. Setelah selesai makan, si budak itu memberitahu, ini hasil dari dulu saya ya jadi semacam dukun itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan ya. Enggak mau ada makanan masuk dari hasil seperti itu. Padahal si Buddha itu sebetulnya dia ngaku sendiri dia bukan dukun, bukan. Dia itu semacam apa? Ya semacam pura-pura begitu ya. Ya, atau justru orang yang merdukun ke dia itu yang saking bodohnya. Ya, jadi dia enggak tahu apa-apa, tapi dia asal ngomong aja kebetulan benar gitu. Kebetulan cocok, akhirnya dia sering diberi pemberian. Nah, itu padahal Buddha itu sebetulnya begitu itu. Ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah ya. Ya, sebetulnya memang dukun-dukun itu juga mungkin ya banyak yang seperti itu ya. Asal-asalan. Kebetulan benar. Ya, tapi orang ya kalau sudah senang sama yang seperti ini ya percaya saja. Ya, percaya saja. Jadi alhasil kembali kepada hadis ini bahwa hasil dari upah dukun ini adalah haram. Ya, tidak boleh. Jelas itu adalah perbuatan yang haram, hasilnya pun haram. Ya. Ya, mungkin sementara ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bila ada sesuatu yang belum jelas bisa kita bahas atau bisa ditanyakan.